Abi ajma'in amma ba'du. Langsung baca tadi. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala nawasibul mudhari'. Fan nawasibu asharatun wa hiya an wa lan. Terus langsung dibaca syarahnya. Oh iya. Qala syarihu rahimahullahu taala wajun sabul fi'lul mudhari'u idza waqa'a ba'da wahidin min hadhihi al-hurufi al-asharati wa hiya ala salasati aqsamin qismun yansibu bi nafsihi wa huwa arba'atu ahrufin an wa lan wa idzan wa kai wa qismun yansibu bi wasitatin an mudmaratan ba'da jawazan ba'dahu jawazan wa huwa harfun wahidun wa huwa lam kai wa qismun yansibu biwasitatin an mudmaratan ba'dahu wujuban wa huwa khamsatu ahrufin al-baqi al-awalu misalu an nahu yu'jibuni an tajtahida wa i'rabuhu yu'jibuni fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun fi akhirihi wannunu lil wiqayati wal ya'u maf'ulun bihi mabniun ala sukuni fi mahali nasbin an tajtahida an harfu masdarin wa nasbin tajtahida fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta anna wa ma dakhalat alaihi an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wilil masdari fa'ilun wa taqdiru ijtihaduka fa'ilun yu'jibuni marfu'un wa alamatu rafihi fa'ilu yu'jibuni marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi ijtihadu mudhafun wal khafu mudhafun ilaihi mabniun ala al fathi fi mahali jarrin misalu al asani misalu lan nahu la yaquma zaidun wa i'rabuhu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin yaquma fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi wa idzan wa kai wa lam kai misalu idzan ini dulu Pak. Ah ya. Tayyib bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nawasibul mudhari. Nah, kata musannif di matan fan nawasib kata Ibnu Ajurrom asyaratun ada 10. Wa hiya an lan idan kai lamu kai lamul juhud hatta wal jawabul bil fa'i wal wawi wa au. Ya, itu ada an disebutin di halaman 45 yang pertama an dan lan. Idan kai. Nah ini para ulama nahwu berselisih tentang jumlah ya amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari ini. Ibnu Ajurrom di sini mengikuti madhab ahlu kufah bahwasanya ada 10. Nah ini yang disebutkan di matan al-Ajurumiyah ini. Sedangkan ulama ahli Basrah Basriun berpendapat cuma 4 aja, 4 yang pertama an, lan, idan, kai. Nah ini sebenarnya yang paling rajih disebutkan oleh kalangan muhaqqiq minan nuhat ialah madhabnya Basriyun. Ya madhabnya Basriyun berpendapat amil yang menasabkan fi'il mudhari cuma 4 yang awal. An, lan, idan, kai. Nah adapun yang berikutnya sitah yang setelahnya yaitu lamul juhud, lamul kai, hatta, jawabu bilfa, ya, wawal waw, waaw itu ya fi'il mudhari yang mansub setelahnya hakikatnya dinasabkan dengan an. Tapi annya mutmarotan. Apa makna mutmarotan? diumpetin itu. Enggak nampak. Misalkan kita katakan hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, yarji'a itu hakikatnya mansubnya bukan dengan hatta tapi dengan an. An-nya mana? Mudmaratan. Ya, apa itu mudmaratan? Disimpan, diumpetin. Hukumnya apa diumpetinnya? Wujuban. Wajib. Nah, ba'da hatta, setelah hatta. Nah, ada juga yang jawazan, ya, ada juga yang wujuban hukumnya. Taib. Nah, inilah an yang menasabkannya. Taib, nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Ya, taib, di halaman 45 ini beliau menyebutkan an, lan, juga di halaman berikutnya ada idan, kai, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama an di situ ya. Nah, kita baca dulu syarahnya di sini. Kata pensyarah di sini, ya yun sabu al fi'lul mudhari'u fil mudhari' dinasabkan idza waqa'a ba'da wahidin min hadhihi al hurufi al asharati. Apabila terletak setelah salah satu dari huruf yang 10 ini, an lan idan kailamul juhud lamul kai ya, hatta jawabul fa jawab wal jawab bil fa wal wa wa au gitu. Tayy. Wahia ala salah satu aksamin, dan 10 ini terbagi menjadi 3. Ya, 10 ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama wa qismun yansibu binafsih. Yaitu satu bagian yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Artinya ketika an masuk ke fi'il mudhari' mansubnya dengan an. Lan masuk ke fi'il mudhari' mansubnya dengan lan. Idan kai masuk ke fi'il mudhari', ya fi'il mudhari' mansubnya dengan idan dan lan dan kai itu sendiri. Misalkan saya katakan begini. Uridu an adhaba. Uridu an adhaba ilal masjid, misalkan. Nah, adhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an, dengan an itu sendiri. Nah, jadi dia menasabkan fi'lun mudhari' dengan dia sendiri. Misalkan disebutkan an, lan, idan, kai, maka fi'lun mudhari' mansub dengan dia. Ya, paham sini ya? Ta'in. Nah, wa qismun yansibu biwasitati an mutmaratan ba'dahu jawazan. Nah, berikutnya ada qismun atau ada satu bagian yang menasabkan fi'il mudhari tapi biwasitah, dengan perantaraan, bukan dengan dia tapi dengan an. Aslinya an, ada an. Ya, nah, fi'il mudhari annya ini mutmaratan. Mutmaratan itu tersimpan. Ba'dahu, setelah dia ini, setelah amil nasab ini nih, amil yang ini nih. Nah, hukumnya disimpannya itu mutmaratannya jawazan, hukumnya jawaz saja, boleh aja. Wahuwa harfun wahidun, ini cuma satu huruf. Wahuwa lamukai, yaitu lamukai, ya lamukai. Jadi misalkan kita memberikan ya contoh, misalkan fi'il mudhari mansub dengan lamukai. Aslinya bukan dengan lamul kai, tapi dengan ada an. Ya, adanya an. Annya mutmaroh. Mutmaroh. Tapi hukumnya mutmaroh, tadi mutmaroh itu apa? Tersimpan. Bukan wujuban, tapi jawazan. Boleh ditampilkan, boleh disembunyikan. Yang afdol, disembunyikan. Ya. Taibarakallahu fiik. Itu namanya lamul kai. Misalkan saya katakan begini. Ya. Zakartu li anjaha. Zakartu zakara yuzakiru mudzakarah. Saya bermudzakarah. Ya, saya mengulang-ulang pelajaran, saya bermudzakarah li anjaha supaya saya lulus. Li anjaha, lamnya di situ. Ya, lamukai. Anjaha fi'lun mudhari'un mansubun bukan dengan lamukai. Tapi dengan apa? An. Annya mutmaratan. Tersimpan. Hukumnya apa? Jawazan. Boleh aja. Ya, ba'da lamit ta'lil itu disebut lamukai. Ya, wa alamatu nasbihi fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik, fa'ilnya nanti domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Kan li anjaha, supaya saya lulus. Zakartu li anjaha. Nah, antum mengatakan begini, ya, adrusul lughatal arabiyah li afhamal qur'ana. Li afhama al-qur'ana. Nah, ini sebenarnya li an afhama. Mana annya? Mutmarotan. Apa arti mutmarotan? Tersembunyi. Hukumnya apa? Jawazan. Nah, sudah bisa dipahami? Sini. Baik, berikutnya. Wakismun yansibu biwasitati an mutmaratan ba'dahu wujuban. Wahuwa khamsatu ahrufin al-baqi. Wahuwa khamsatu ahrufil baqi. Nah, yang ketiga, kismun satu bagian yang menasabkan fi'il mudhari tapi dengan perantaraan. An sama kayak yang kedua, mutmaratan sama tapi hukumnya ba'dahu setelahnya wujuban. Wajib. Nah, itu yang lima yang yang sisa. Lima yang sisa yaitu lamul juhud, ya enggak? Ya, kemudian hatta, ya. Kemudian apa? Jawabu bil fa wa jawab bil waw dan au. Baik. Nah. Misal tadi hatta yarji'a aslinya hatta an yarji'a. Nah. Baik, lihat di situ yang pertama an. Wahia an. Nah, ini yang pertama an. Nah, di sini an disebut harfu masdarin. Ya, dia harfu masdarin. Dia an dengan difathahkan hamzah dan sukun nun. Ini umul bab dia, induk dari bab ini. Ya, karena dia menasabkan fil mudhari baik zahirah maupun mutmaratan. Ya. Taib, disebut harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Ya, disebutnya. Harfu nasbin menasabkan. Masdarin, nanti fi'il yang dimasuki dia mentakwilkan ke masdar. Ya. Masdar itu apa sih? Yang datang ketiga dalam tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Gitu. Nanti an mengalihkan fi'il ke masdar. Tadinya fi'il jadi isim. Ya. Tadinya fi'il jadi isim. Misalkan saya berkata begini. Uridu an, ya, uraji'a darsi. Uridu, saya ingin an uraji'a, raja'a yuraji'u muraja'a darsi. Ya, saya ingin. Ah, berarti an tadi ya, harfu nasbin wa masdarin. Uraji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Nanti dia selain harfu nasbin, fungsinya menasabkan fi'il mudhari uraji'a, dia harfu masdarin, mentakwil fi'il jadi isim. Uraji', raja'a yuraji'u. Masdarnya apa? Muraja'ah. Masdar. Masdar itu yang ketiga dalam susunan tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya. Fassara yufassiru tafsiran. Nah, itu. Ya, berarti takdirnya uridu an uraji'a, berarti uridu muraja'ata darsi. Darsi pelajaranku. Saya ingin memuraja'ah pelajaranku. Nah, itu nama lain dari an harfu nasbin wa masdarin. Nah, dia mentakwil. Ya, mentakwil. Fi'il menjadi masdar. Masdar itu isim. Yang ketiga dalam susunan tasrif. Taib barakallahu fiik. Mana lanjut tadi? Misalu an nahu yu'jibuni an tajtahida. Yu'jibuni an tajtahida. Yu'jibuni, a'jaba yu'jibu, mengagumkanku. Tajtahida, istahada yajtahidu, istihadan. Apa artinya? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ya. Ya. Engkau bersungguh-sungguh itu mengagumkanku. Lihat, i'rabuhu i'rabnya yu'jibuni. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu, yu'jibu. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasibi wal jazmi. Karena dia terbebas dari amil nasab, amil jazm. Wa alamatu raf'ihi. Kalau dia marfu, tanda rafa'nya apa? Dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ya enggak? Yu'jibu. Ah, nunnya itu apa tuh namanya nun? Wa-nunu lil-wikoyati. Nun itu wikoyah. Apa itu wikoyah? Yang melindungi. Melindungi siapa? Melindungi fi'il. Melindungi fi'il dari apa? Dari kemasukan kasroh. Kan mau ada kasroh tuh. Ya, kenapa? Karena berjumpa dengan ya mutakallim. Kalau berjumpa dengan ya mutakallim, harakat yang paling cocok adalah kasroh. Namun fi'il gak suka kasroh. Dilindungilah oleh nun. Namanya nun wiqayah. Nun yang menjaga. Menjaga fi'il dari kasroh. Nah. Taib. Wa nunu lil wiqayati. Nah, taib. Nun wiqayah. La mahala lahu minal i'rab. Nah, nunnya. Wal ya'u. Ya'nya. Kan ada ya' tuh. Yu'jibuni. Nah, ya'nya ini baru lahu mahal minal i'rab. Maf'ulun bih. Dia maf'ulun bih. Ya. Mabniyun ala sukun. Dia mabni ala sukun. Fi mahali nasbin. Fimali nasbin. Berarti telah mengagumkanku. Nah, diriku itu jadi maf'ul. Nah, ini yang kurang apa nih? Fa'il berarti belum ada ya? Nah, antastahida, tastahid fi'il. Gak mungkin jadi fa'il. Tapi bisa aja. Kenapa? Karena kemasukan harfu an. Yang an itulah selain harfu nasbin, dia juga harfu masdarin. Berarti dia nanti mentakwil fi'il menjadi masdar. Mentafsirkan fi'il menjadi masdar. Masdar isim. Yang datang ketiga dalam susunan tasrif. Naam. Antastahida an harfu masdarin wa nasbin. Dia harfu masdarin. Mentakwil fi'il menjadi masdar. Nasbin menasabkan fi'il mudari setelahnya. Tastahida fi'lun mudari'un bi'an. Fi'lun mudari'un mansubun bi'an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Nah, tanda nasabnya fathah zahirah. Fi akhirihi. Wa fa'iluhu mana fa'il dari antastahida? Domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ini wadah jelas ya? Taib. Nah, sekarang fa'ilnya kan belum ada ya? Lihat, perhatikan kata beliau. An wa ma dakhalat alaihi fit ta'wilil masdari. An, harfu an, dan yang dimasukinya, yaitu fi'il, itu dalam pentafsiran masdar. Masdarnya apa? Ya, istihada yajtahidu ijtihadan, kan begitu ya? Ijtihadun. Nah, berarti takdirnya dia sebagai fa'il. Takdirnya, asumsinya ijtihaduka. Berarti gini, yujibuni ijtihaduka. Ya. Kesungguhanmu membuat aku kagum. Ya, kesungguhanmu itu fa'il dia pelakunya, pelaku yang membuat aku kagum. Ya. Diriku jadi objeknya. Dibuat kagum oleh dirimu, oleh kesungguhanmu. Begitu. Paham gak sini? Jadi masdar, ya itu nanti masdar disebut masdar mu'awwal. Ya, masdar yang ditafsirkan dari fi'il yang masbuk, yang dilebur dengan an. Ya, yang dilebur dengan an. Taib. Paham gak sini? Ada yang belum ngerti? Pak Munadi puyeng kayaknya nih. Hah? Udah mulai puyeng. Nah. Kalau ada papan tulis saya jelasin tadi. Ada, bawa sini papan tulisnya. Ada spidolnya enggak? Ada. Ada. Mudah-mudahan ada ya. Bisa ada. Kalau kita kelupaan. Ada, Pak Ahmad ada. Nah. Suka buat mainan ini siapa? Coba, ini Pak Munadi udah mulai puyeng nih. Pak Yudi puyeng nggak? Reza, Reza puyeng nggak? Antum puyeng nggak? Puyeng. Alhamdulillah antum puyeng itu karena belajar nahwu ya. Banyak orang puyeng itu mikirin dunia. Antum mikirin nahwu, ini ajib ini. Nah, antum mikirin dunia orang. Nih gini aja dah, biar kelihatan. Ya, diriin. Nah, perhatikan sini. Ya, lihat. Ini perhatikan masdar itu apa sih yang datang ketiga dalam susunan tasrif. Nih, lihat. Tadi istihada yajtahidu ya. Yajtahidu. Bisa dihapus gak nih? Oh, bisa. Ifta'ala yafta'ilu. Iftialan. Berarti? ijtihad. Nah ini yang namanya masdar di isim. Ini keduanya adalah fi'il. Ya enggak? Taib. Tadi yu'jibuni. Ya. Yu'jibuni. Ini fi'il maf'ul. Yu'jibu fi'il mudhari, nun wiqayah. Domiria mutakalim sebagai maf'ulun bihi. Perhatikan papan tulis, maf'ulun bihi. Dia domir. Yu'jibu fi'il mudhari. Fa'ilnya belum ada. Ya, fa'ilnya belum ada, tapi perhatikan tadi an tastahida ya. Nah, perhatikan. An tadi disebut apa? Harfu nasbin wa masdarin. Wa masdarin. Harfu nasbin itu apa sih? Menasobkan fi'il mudhari. Ini udah jelas ya, tastahida mansub bi an. Wa masdarin, dia mentakwil fi'il jadi masdar. Yang tadinya fi'il ini fi'il mudhari, takwil jadi masdar. Ijtihad, ijtihad isim. Biar dia nanti bisa jadi fa'il. Nanti kita katakan an. Ya, wa madakhalat alaihi, dan yang dimasukinya yaitu fi'il itu nanti fi ta'wilil masdar fa'ilun. Takwil masdar jadi fa'il. Berarti takdirnya ijtihaduka. Kok ada kafnya itu? Karena anta. Nah, karena anta kan anta ijtihada. Dah. Nih, saya kasih contoh yang lain lagi. Ya. Nah, ini kan tadi contoh dari musonif. Nah. Contohnya yang lain. Ya. Dari Al-Qur'an aja, dari Al-Qur'an. Yuridullahu an yukhaffafa. An yukhaffifa ankum. Hah? Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullah. Berarti lihat di sini an harfu, kita fokus di sini. Harfu nasbin. Nasbin menasabkan fi'il mudhari. Khaffafa yukhaffifu. Jadi yukhaffifa. Dia masdarin. Berarti dia mentakwil fi'il menjadi masdar. Nah, sekarang lihat di sini fi'ilnya. Lihat gimana tasrifnya? Berarti wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ah. Khaffafa. Ah. Itu udah bisa. Apa masdarnya? Berarti takhfifan, ya enggak? Ah. Berarti masdarnya ini nih. Nah, berarti di sini dia mentakwil menjadi masdar kan yuridu fi'il mudhari. Ya enggak? Marfu li tajarrudi minan nasibi wal jazimi wa lam turafihi dhamma. Lafaz jalalah fa'ilun marfu. Berarti yang belum ada ini apa? Arada yuridu fi'il mutaaddi apa fi'il lazim? Fi'il mutaaddi apa lazim? Mutaaddi. Berarti dia butuh maf'ul, objek. Nah, yang berarti belum ada berarti maf'ul bih. Nah, gimana mau maf'ul bih? Sementara ini fi'il. Yang namanya maf'ul bih itu mesti isim. Nah, tapi fi'il ternyata dimasuki oleh an. Nah, an ini fungsinya mentakwil fi'il menjadi isim dalam bentuk masdar. Karena dia harfu nasbin. Wa masdarin. Berarti ditakwil. Yuridullahu ayyu khaffifa. Berarti takwilnya gimana? Ya? Ya, berarti yuridullahu an, enggak usah pakai an lagi. Ah, begitu. Yuridullahu takhfifa begitu. Ya. Nah, yuridullahu takhfifa. Nah, begitu. Ya. Takhfifa ankum. Nah, nanti fi mahali berarti kita irapi gimana nih? An wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar. Ya, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ankum jar majrur. Tayyib. Sudah. Lagi-lagi. Mau lagi? Mau lagi? Waduh, satu lagi biar jelas. Antum paham enggak? Belum. Ah. Istihaduka kan fa'il dia. Yujibuni, yujibu fil mudhari. Nun wiqaya, yujibuni ya domir muttasil. Mabni ala sukun fi mali nasbin maf'ulun bih, belum ada fa'il. Berarti istihadu. Fa'ilnya kesungguhanmu membuatku kagum. Ya. Baik. Nah, sekarang nih. Ya. Saya bikin yang nanti fi mahali jarin nih. Nah, kita bikin nih. Sukutuka khairun min diamnya engkau lebih baik min lebih baik daripada engkau antatakallama ala Allah bila ilmin. Nah. Min takallama ya takallamu takalluman takallama ya takallamu takalluman. Kita udah nemu nih masdar ini dia dari wazan apa tafa'ala ya tafa'alu tafa'ula. Taib berarti sukutuka diamnya engkau khairun min an tatakallama 'ala Allahi bila ilmin. Diamnya engkau itu lebih baik pada engkau bicara tanpa ilmu. Sukutuka mubtada. Ya enggak? Marfo. Walamatu rafihi ad-dhamma. Kenapa dia mubtada? Ya? Ya? Mubtada itu apa sih? Ismun marfo al-jari anil awamil al-abdiyah. Wa amiluhu al-ibtida. Wa mudaf kaf mudafun ilaih. Khairun khobar. Min harfu jar. Belum ada majrurnya ya? Nah, an tatakallama. Berarti, nah tadi masdarnya apa? An harfu nasbin menasofkan fi'il mudhari tatakallama. Wa masdarin mentakwil fi'il mudhari menjadi masdar. Berarti takallama ya takallamu? Takalluman. Berarti min takallumika. Ya enggak? Berarti. Kan anta, anta takallam. Ya, berarti min takallumika. Alallah bila in. Nah, berarti jumlah antata an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdar majrurun. Nah, majrurun. Nah, itu paham enggak sih? Jadi dia bisa fi mali nasbin, fi mali raf'in, fi mali jarrin. Karena menta'wil masdar. Kan isim bisa berposisi begitu, yang namanya isim itu bisa rafa', bisa nasab, bisa jar. Nah, udah jelas? Apalagi yang kurang? Udah paham Pak Munadi? Mau kasih contoh lagi? Udah? Udah. Lengkap semua. Fimali nasbin udah. Fimali jarin udah. Mas sampai fimali jarin tuh. Nah, suku tuka khairun min antatakallama alallahi bila ilmi. Diamnya dirimu itu lebih baik pada engkau bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, Ya. Berarti nanti yang semua dia isim bisa ini, fi ta'wil masdar. Ya, sama begini. Kan yang namanya mubtada tadi apa definisi mubtada? Isim marfu al-ari anil awamil al-lafdiyah. Kan begitu. Sama kalau saya katakan wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Apa irobnya wa antasumu an harfu nasbin. Wa antasumu sama yasumu itu karena antum tasumu tasumu fi'lun mudhari'un mansub bi an walamatu nasbihi hatfu hatfun nun karena dia minal af'al al khamsah. Nah, an wa madakhalat alaih itu fi ta'wil masdar mubtada. Berarti saumukum atau siyamukum khairun lakum. Ah, khairunnya khabar. Bisa jadi sebagai fa'il, maf'ul bi, bahkan majrur, isim majrur, ya mubtada gitu. Nah, pokoknya semua yang dia isim, posisi isim bisa ditempatin. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, Reza, ngerti enggak Reza sini? Eh, Mas Catur. Nah, ini dua Yudiani nih, Yudi Ponorogo sama Yudi Magetan gimana nih? Ngerti? Masyaallah. Masyaallah. Antum Pak, paham Pak? Nah, nih temannya. Oh, Masya Allah. Anaknya. Ini nikah umur SMA antum Pak. Wah, seumuran kayaknya sama anaknya. 16. Wah, boros amat anaknya tinggi badannya. Aduh, tinggi banget anaknya udah setinggi. Ah, Masya Allah. Pernah belajar sebelumnya? Pernah, ngerti gak ini? Dikit. Tapi barakallahu fiik. Paham ya? Ini modal dasar ini. Kalau paham ini udah enak. Takwil masdar. Tapi mana lagi tadi? Gak apa-apa lama di sini. Yang penting paham ya. Mana lagi tadi? Istihaduka fa'ilun fa'ilu yujibuni. Fa'ilu mudof. Nanti yujibuni itu dia sebagai mudhofun ilaih. Marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Istihadu mudhofun ilaih. Wa mudhofun wal qaf mudhofun ilaih mabni 'alal fath fi mahalli jarrin. Taib, misalul lan, sekarang lan. Ini yang kismun yang pertama berarti yang menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Ya, dia lan ini disebut ya lan lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Berarti bukan masdar dia, enggak mentakwil masdar. Dia ada fungsinya satu lagi, nafyin, berarti menafikan kejadian yang ditunjukkan dalam fi'il, menafikan. Ya, dia disebut harfu nafyin, wa nasbin, wa istiqbalin. Baik, istiqbal berarti kejadiannya masa mendatang. Yang dinafikan kejadian masa mendatang. Baik, perhatikan di situ. Yakumu. Contoh, yakuma mana? Ya, nahu lan yakuma zaidun. Nah, koma yakumu. Ya, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Yakuma koma yakum. Yakumu jadi mansub. Fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini wadih ya. Jelas. Ini lebih mudah daripada an karena an ada takwil masdar. Lan usafira. Usafira mansub bi lan. Taif. Apa lagi? Ya, lan adhaba ilal kanisah. Saya tidak akan pergi ke gereja. Ya. Lan usyrika billahi. Nah, aku tidak akan berbuat syirik kepada Allah. Nah, baik. Lihat halaman berikutnya. Berikutnya idzan. Ah, silakan Reza mau tanya. Kalau takwil masdar itu itu dia harus kita cari tahu masdarnya karena fiilnya itu muta'adis. Kalau lazim apa enggak? Enggak ada hubungannya kok lazim sama muta'adi enggak. Pokoknya ketika dimasuki oleh an berarti dia menta'wil masdar. Ah. Menta'wil masdar. Contoh, soma yasumu. Muta'adi apa lazim? Lazim, enggak butuh maf'ul. Wa anta sumu. Nah, berarti dia mentakwil ke masdar sebagai mudhof mubtada. Saumukum khairun lakum. Jadi enggak mesti kalau fi'il mutaadi ini yang masih wajib ditakwil masdar. Kalau lazim enggak. Bukan demikian. Pokoknya kalau kemasukan fi'il mudhari an, nah itu dia mentakwil masdar. Tinggal diposisikan apa? Diposisikan apa? Jadi sebagai majrur bisa kan? Ya, min anta takallama. Nah. Ala Allah bila ilmin. Mi an ya berarti min takallumika ala Allah bila ilmin. Nah. Ada lagi yang mau tanya? Biasa kalau Akhzul Kahadir tuh nanya susah-susah. Pertanyaan susah-susah ditanya sama dia. Nah. Ah. Ini kan antum menyinggung masalah masdar. Coba enggak ini. Masdar itu bisa menasabkan. Masdar bisa menasabkan. Yang menasabkan amil itu tadi, an. Masdar itu bukan menasabkan, dia isim. Ya, dia isim. Yang hadir ketiga dalam susunan tasrif. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Itu masdar. Bukan dia bisa menasobkan. Nah, jadi enggak konsen nih berarti ini. Iya, masdarnya ini kan apa yang menasobkan amil itu dari an. An, iya. Kan itu menyinggung masalah masdar. Masdar itu apa posisi masdar? Wah, ini di pelajaran tasrif sorob ini. Udah pernah belajar sorob? Iya. Nah ini masdar itu yang hadir ketiga dalam susunan tasrif fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah itu di tasrif apa? Istilahi apa lugawi? Istilahi. Nah itu penting itu. Kalau saya jelasin masdar itu apa? Yang ketiga hadir dalam susunan tasrif. Tasrifnya gimana? Tergantung wazannya. Tergantung wazannya. Fassara yufassiru tafsiran. Uridu an ufassirul Qur'ana misalkan. Atau yuridu. Ya. Yuridu asy-syekh an yufassirul Qur'ana. Berarti gimana? Yuridu syekh tafsirul Qur'an. Fassara yufassiru tafsir. Nah. Paham ke sini? Baik. Mana lagi tadi? Nah, idan berikutnya. Qala rahimahullah. Misalu idan. Nahu azuruka ghadan idan ukrimaka wa i'rabuhu azuruka fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhamatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana wal kafu maf'ulun bihi mabniyun ala 'alal fathha 'alal fath 'alal fathi fi mahali nasbin wadan dharfu zamanin mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa dharfu muta'alliqun bi azuru idzan harfu jawabun harfu jawabin wajaz wajazain wajazain wa nasbin ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana wal kafu maf'ulun bihi mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Lanjut lamu kai ada. Misalu kai. Misalu kai nahwu ji'tu kai aqra'a wa i'rabuhu ji'tu fi'lun wa fa'ilun kai harfun masdarin wa harfu masdarin harfu masdarin wa nasbin aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun bikai wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Baik. Nah, yang ketiga berikutnya izan. Ya. Perhatikan izan ini dia harfu nas jawab. Selain harfu nasbin harfu jawab. Berarti dia sebagai jawaban. Dia enggak bisa di awal kalimat. Ya, dia sebagai jawaban aja. Nah, karena dia terletak sebagai jawaban dari kalam yang sabik yang sebelumnya. Jaza karena dia adalah balasan aja dari sebelumnya. Harfu nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari. Nahu azuruka zaro yazuru. Ya, mengunjungi. Aku mengunjungimu. Azuruka godan besok. Nah, jadi misalkan nih Mas Yudi berkata, azuruka godan, saya akan mengunjungi besok. Mas Catur jawab, yang mau dikunjungi Mas Catur. Mas Catur mengatakan, idan ukrimaka. Idan, kalau begitu, aku akan muliakan engkau. Ukrimaka. Akroma yukrimu, ikroman, memuliakan. Nah, jadi idan itu orangnya udah beda. Ya, jadi kan ini kalimat sebelumnya dari Mas Yudi nih. Azuruka godan, saya akan mengunjungi engkau besok, insya Allah. Nah, Mas Catur yang mau dikunjungi, karena Mas Yudi ngomong ke Mas Catur jawab, idan ukrimaka. Kalau begitu, aku akan memuliakan engkau. Jangan ukrimuka, tapi ukrimaka. Adzan ya? Tapi sini belum? Tapi cukup deh ya. Nanti kita lanjut lagi pekan depan mengenai izan ini, insya Allah. Subhanakumullahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.